الحمد لله رب طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد هو رسوله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. قال الشيخ رحمه الله ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang seperti di akhir disebutkan oleh beliau imma tentang orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislamannya, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang Yahudi. Allah, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang dilarang mereka berbisik? Kemudian ini bisik-bisik mungkin rencana. Tsumma ya'uduna limanhu anhu. Kemudian mereka kembali kepada hal-hal yang dilarang mereka mengerjakannya. Wa yatanajawna bil ismi wal udwan. Kemudian mereka berbincang bisik-bisik secara rahasia dengan dosa dan permusuhan. Wa ma'siyati rasul, dan mendurhakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Kalau mereka datang kepadamu, mereka memberi salam dengan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepadamu. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata pada dalam hati mereka, mengapa Allah tidak kami apa yang kami ucapkan? Hasbuhum jahannam, padahal cukuplah neraka jahannam bagi mereka yang mereka akan memasukinya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ima orang-orang munafik yang memberikan salam dengan salam yang tidak benar, atau seperti orang-orang Yahud, orang-orang Ahlul Kitab memberi salam kepada Rasulullah assalamualaikum, kebinasaan, celakalah kamu, celakalah kamu, seperti itu makna mereka. Dan ini ada orang-orang yang berpenyakit seperti itu juga di zaman kita pun ada yang berani mengatakan demikian. Nah, terutama yang bukan dari kelompoknya, ya, seperti orang-orang Syiah, cukup dijawab waalaikum. Ini salah satu di antara bentuk lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beliau membalas dalam artian seperti yang lain. Dikisahkan tentang Bunda Aisyah yang mencerca mereka. Tapi Rasulullah hanya membalas sampai pada waalaikum. Doa Allah kejelekan yang ditimpakan orang-orang kafir kepada kita, ya untuk kita, untuk kaum mukmin, orang-orang yang mukmin itu tidak akan mengenai orang-orang yang mukmin. Tapi doa kejelekan kalau dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, ini akan besar, mereka akan terkena bala tersebut. Qala qauluhum ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum, wahai orang-orang yang beriman, buktikanlah keimananmu dengan apabila kamu berbisik berbincang secara rahasia, fala tatanajaw bil ismi wal udwan, jangan kamu memperbincangkan membicarakan masalah-masalah dosa dan permusuhan dan mendurhakai Rasul. Wa tanajaw bil birri was taqwa, berbisiklah, bicaralah tentang masalah-masalah kebaikan dan ketakwaan, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Qala Syekh rahimahullah an-najwa hiya tanaji baina tsnain fa akthar. An-najwa itu tanaji, berbisik berbincang secara sembunyi atau rahasia antara dua orang atau lebih. Waqad takunu fil khair, yang mungkin najwa tersebut pada kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Wa takunu fi syarr, dan juga seringnya pada yang jelek. Dan yang paling kebaikan ini sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kan min muridin lil khair lam yusib. Betapa banyak orang yang membahas, mencari, menginginkan kebaikan, tapi tidak pernah dapat. Lam yuwaffaq. Nah, dia mengiranya itu baik, tapi akhirnya menimbulkan perpecahan ataupun mungkin kejelekan yang lebih besar. Nah, ini bahaya. Nah, maka yang dipentingkan apa namanya, tidak setiap kita orang yang menginginkan kebaikan itu mendapatkannya. Ya, kalau dia menginginkan kebaikan, jalannya sudah jelas. Maka dikatakan juga oleh beliau, radhiyallahu anhu. Nah, ittabi'u wa la tabtadi'u. Qad kufitum. Ikuti saja. Jangan kamu membuat-buat bid'ah, perkara-perkara yang baru. Karena kamu sudah dicukupi. Kebaikan apa yang ingin kita dapatkan? Dalam urusan apa kita ingin dapatkan kebaikan? Contohnya sudah jelas. Hasilnya pun sudah jelas. Bagaimana para salaf meraih kebaikan tersebut? Apa yang mereka terima dengan menjalaninya? Nah, tidak hanya semangat menginginkan kebaikan, tapi didorong oleh niat yang ikhlas karena Allah, dan caranya juga benar. Kalau memang itu sebuah kebaikan, nah, tidak hanya sekedar mendapatkan pujian dari hasil kebaikan yang dilakukan itu, tapi buntutnya terus, kalau memang kebaikan itu dia melakukannya dengan tepat karena Allah, dengan cara yang benar, mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, dia bukan mengharapkan itu, tapi memang karena dia lakukan semua karena niat karena Allah dengan cara yang benar, itu akan membuahkan kebaikan. Akan membuahkan kebaikan-kebaikan lagi. Tidak sebagian orang yang merasa dirinya kemudian saya dipuji, dapatkan pujian, tapi kemudian menimbulkan kerusakan. Ini lam yuwaffaq. Ya, tidak mendapatkan taufik kepada kebaikan. Belum tentu kebaikan yang dia lakukan. Belum tentu juga karena ikhlas karena Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Nah, makanya sering diingatkan oleh para ulama kita, syaitan itu membuka 70 pintu kebaikan untuk menjatuhkan seorang itu dalam satu kejelekan. Dia mengiranya ini yang baik, tapi ternyata salah. Yang menimbulkan, nah, ya apa namanya, penyimpangan-penyimpangan. Nah, semakin jauh dari hal-hal yang dari yang benar, Ini terjadi pada kebanyakan orang, karena sifat di antara juga sifat dasar manusia, maluman jahula. Qala wa takunu fi syarr, ini jelas, dan seringnya ada dalam banyak hal-hal yang jelek. Fa amara ta'ala al-mu'minin an yatanajaw bil birr, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk berbisik dalam urusan kebaikan, berkumpul dia dengan sesama ataupun ini dengan orang lain ataupun dalam dengan mungkin yang cocok dengan dia, yang dibicarakan adalah kebaikan. Nah, kebaikan itu ya tentunya ada yang dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan bagaimana ini, apa yang dia difahami oleh bagaimana difahami oleh salafun salih. Al-bir di sini disebutkan oleh beliau ismun jami' li kulli khairin wa ta'ah, nama, istilah atau kata yang meliputi semua kebaikan dan ketaatan. Berarti apa? Kalau kita yang mereka menginginkan kebaikan tersebut, tentu ada caranya. Ada caranya. Tidak dengan perasaannya. Tidak dengan logika akalnya. Bahwa itu adalah ketaatan. Dari mana dia dapatkan supaya dia mengetahui ini adalah kebaikan dan taat? Belajar. Nah, belajar. Nah, kemudian dengan musyawarah. Dia tanyakan kepada orang yang lebih, nah, lebih tahu, lebih berpengalaman. Nah, sekarang orang punya banyak. Kamil mulia dinil khair lam yusibu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi tidak dia dapatkan. Nah, kita berhati-hati. Wa qiyami bi haqqillahi wal ibadihi. Dan melaksanakan memenuhi hak Allah bi haqqin yaqiyamin bi haqqin lillah wal ibadi. Dan hak-hak manusia, hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain. Nah, ini albir. Wat taqwa. Kemudian ketakwaan. Diperintahkan oleh Allah agar orang yang beriman itu yatanajau bil birri wat taqwa. Wa huwa huna taqwa itu di sini adalah ismun jami' li tarki jami' al-maharim wal ma'atin. Meninggalkan perkara ini meliputi perkara semua perkara atau tindakan yang meninggalkan bentuk-bentuk yang diharamkan ataupun dosa semua. Makanya kalau mereka memang betul yatanaju bil birri wat taqwa, untuk mendapatkan kebaikan dan takwa, tidak akan terjadi ya perkara-perkara yang jauh menyimpang dari syariat, hal-hal yang akhirnya menimbulkan dosa dari kebaikan tersebut. Dan sering diingatkan juga yang paling harus dijaga sudah dalam keadaan kondisi ahlu sunnah demikian sedikitnya, jangan lagi semakin dipecah. Oleh karena itu kita mungkin para kita semua dalam mas'ul yang ditanya oleh Allah, janganlah kita dengan gemainin keadaan kita ini yang demikian itu membuat kita melakukan sesuatu yang menyebabkan munculnya yang lebih keadaan yang lebih buruk, yang lebih parah, yaitu misalnya perpecahan diantara kaum muslimin, perpecahan diantara ahlu sunnah, perpecahan diantara salafiyin, syahna ya, permusuhan, kebencian, dendam. Ini kan perkara yang sangat sangat berbahaya. Yang Allah perintahkan kita begini, bahkan Rasulullah memperjuangkan untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Nah, kemudian setelah terjadi muncul timbul perpecahan. Ini diingatkan. Bahkan Rasulullah mengingatkan sampai ketika dalam Hajjatul Wada. Nah, la taj'alu kuffaran yadhribu ba'dukum ba'dha riqaba ba'd. La terjiu kuffaran, jangan kalian kembali menjadi orang-orang yang kafir. Nah, seperti itu Rasul mengingatkan, yakni salah satu sama lain saling menebaskan pedangnya ke leher masing-masing. Ini diingatkan oleh Rasulullah bahwa syaitan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang salat, tapi dia begitu antusias untuk merusak hubungan di antara sesama kaum muslimin. Nah, permusuhan, kebencian, syahna, dendam. Maka ingat. Nah, setiap kita melakukan, merencanakan hal-hal yang mungkin suatu kegiatan ataupun aktivitas, kalau pertimbangkan hal-hal yang demikian. Persatuan kemudian kaum muslim lebih-lebih ahlu sunnah itu mahal. Qala fal mu'min. Ini termasuk dalam larangan-larangan ini. Ini seperti ini. Kalau betul kita tanah aja bilbir wa taqwa, akan membuahkan taufik dari Allah menyebabkan kerukunan, ya. Nah, saudaraan menjadi kuat, kesatuan menjadi semakin kuat di antara ahli sunnah. Qala fal mu'min yamtathil hadzal amra alilahi. Orang yang beriman itu, fal mu'min, kalau isyarat dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini dengan alif lam menunjukkan orang yang betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman, yamtathil, dia akan melaksanakan perintah ini. Dia akan menjalankan perintah ilahi ini sebagai tanda bukti bahwa dia mukmin, bahwa dia beriman. Fala tajidu, kamu tidak akan dapati dia munajian mutahadditan illa bima yuqarribuhu min Allah. Dia tidak akan kamu dapatkan berbisik, berbincang kecuali dengan hal-hal yang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, wa yubayyiduhu min sakhtihi, dan menjauhkannya dari kemarahan Allah. Perpecahan, permusuhan, ini kan kemarahan Allah. Nah, bahaya kan kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu ternyata buntutnya satu sama lain jadi curiga, jadi menjauh. Ya, makanya yang sering saya sampaikan, tidak cukup dakwah ini mengurusin urusan dakwah ini dengan ilmu dan pandai bicara. Tidak cukup hanya dengan pandai bicara dan ilmu. Nah, banyak yang lebih dari ilmu dari kita tumbang dalam dakwah. Pandai bicara lebih fasih dari kita tumbang dalam dakwah. Tidak hanya di dalam negeri, sana di luar negeri pun juga terjadi yang demikian. Doktor dalam urusan akidah, dalam bidang akidah, dalam bidang dakwah, hadis, jauh. Nah, ya. Maka dari masing-masing kita bertakwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah dalam urusan diri kita, keluarga kita. Nah, dan takwa kepada Allah dalam urusan yang kita pikul, yang kita emban. Kalau memang kita tidak mampu, serahkan kepada yang lebih mampu. dan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Nah, ini yang disyaratkan oleh para ulama tinggal ketika menafsirkan inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula. Karena zalim dan jahilnya manusia berani. Masya Allah, memang pahala yang disebutkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis tentang dakwah luar biasa. Tapi tidak cukup hanya pandai bicara, tidak cukup hanya dengan banyaknya ilmu, banyaknya maklumat. Nah, qala rahimahullah wal fajir yatahawan bi amrillah. Wal fajir yatahawan bi amrillah. Orang yang jahat, orang yang keji, orang yang fajir itu meremehkan perintah Allah. Wa yanahu yunaji bil ithmi wal udwan. Akan dia berbisik, berbincang dengan rahasia dengan kelompoknya bil ithmi wal udwan, dengan pembahasan-pembahasan yang menimbulkan dosa dan permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, dan durhaka mendurhakai rasul. Kal munafiqin, seperti orang-orang munafiqin alladzina hada da'buhum, yang ini merupakan kebiasaan mereka. Wa haluhum, dan keadaan mereka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, punya kelompok sendiri, kemudian bincang-bincang apa yang nanti kalau misalnya nanti kalau bertemu dengan rasul, apa yang nanti yang dihadapkan, disampaikan saran apa, nah, terusnya. Padahal mereka bukan bermaksud mendapatkan kebaikan, walaupun mereka mengatakan in aradna illa ihsana wa tawfiqa, kami tidak lain menginginkan kebaikan dan taufik. Hayhata wa hayhata, jauh. Nah, qala Allah ta'ala wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah ay yusi'una al-adab ma'aka fi tahiyyatihim lak, mereka buruk dalam adab mereka ketika memberi salam kepadamu. Wa yaquluna fi anfusihim, dan bahkan mengatakan dalam hati mereka ayusirruna fi anfusihim ma dzakarahu 'alimul ghaibi wa syahadati anhum, mereka merahasiakan dalam diri mereka apa yang Allah sebutkan, zat yang mau mengetahui perkara gaib dan yang nyata tentang mereka. Wahia atau wahwa qauluhum laula yu'adzibunallahu bima naqul, kenapa Allah tidak menghukum kami dengan apa yang kami ucapkan, yang kami perbincangkan di dalam secara rahasia. Nah, wa ma'na dzalika, pengertiannya bahwa annahum yatahawanuna bidzalika, mereka memandang remeh kenapa Allah tidak mengadab mereka. Wa yastadilluna bi adami ta'jilil 'uqubah alaihim annama yaquluna ghayra ghayr mahdzur, mereka berdalil dengan tidak adanya hukuman dari Allah, banyaknya bertambahnya kemudian seakan-akan dakwah itu tersebar, ya, banyaknya untuk mereka dimudahkan mereka dengan fasilitasnya dan diterima di sana sini dengan fasilitas yang mewah luar biasa, tidak dihukum oleh Allah, seakan-akan apa yang mereka katakan itu tidak berbahaya, tidak berbahaya. Nah, Allah Ta'ala fi bayani annahu yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, berfirman menjelaskan bahwa dia memberi tempo, memberi tangguh, memberi kesempatan. Bukan membiarkan. Bukan membiarkan, bukan yuhmil, bukan Allah tinggalkan biarkan begitu saja. Ya, ihmal, membiarkan ini tanpa perhitungan, artinya dibiarkan begitu saja sia-sia, tidak. Allah sudah menyatakan hasbuhum jahannam yaslauna. Cukup bagi mereka neraka jahanam, dan mereka pasti akan masukinya. Fabi'sal masir. Dan itu adalah buruk-buruk tempat kembali. Takfihim jahannam. Takfihim jahannam allati jama'at kulla syaqa'in wa 'adab 'alaihim tuhitu bihim. Wa 'adabun 'alaihim tuhitu bihim. Cukup bagi mereka jahannam yang menyimpun semua kesengsaraan dan adab atas mereka yang mengepung mereka. Wa yu'adzabuna biha fabi'sal masir, dan mereka disiksa di dalamnya atau dengannya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini sebagaimana diingatkan juga oleh Allah yang tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum, ikutilah jangan mengadakan bid'ah, kamu sudah dicukupi apa yang kebaikan yang ingin kamu lakukan terhadap pribadi, individu, bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik keluarga, masyarakat, nah, dalam urusan dakwah, dalam urusan pemerintahan, kamu sudah dicukupi. Ada contohnya, apa hasil yang ingin kamu inginkan? Ini. Bagaimana jalan mereka? Ini. Wa man yusyaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk, setelah jelas kebenaran, jelas semua contoh jelas lengkap, dan dia ikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin, bukan jalan salafus saleh, bukan jalan para sahabat dan orang-orang diridhai oleh Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada yang dia pilih, kami giring mereka kepada yang dia pilih, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Maka supaya bertakwa kepada Allah, kembalikan ya, kembalikan pada yang hak, ikuti asal. Nah, kita sudah dicukupi. Jadi jangan membuat perkara-perkara yang baru, yang mengada-ngada, yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah diikuti di jalannya oleh salaf. Nah, lebih dalam urusan da'awiyat, mas'ulnya berat. Bukan hanya kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, umat yang mungkin kita sesatkan, kita selewengkan karena kebodohan dan kejahilan kita, itu kan menunggu, menuntut kita. Apa jawaban kita? Nah, kalau mereka semua, kami disesatkan oleh dia, ya Allah. Kami mengira itu baik, padahal tidak benar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Makanya para ulama pun ketika mengingatkan Imam Al-Barbahari, ya, jangan ini setiap kali ada orang yang punya pendapat ataupun perkataan pemikiran, hadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Kalau benar diikuti, kalau tidak kita buang jauh-jauh siapapun yang mengatakannya, siapapun yang berpendapat demikian, bahkan para a'immatul madzhab demikian kuatnya. Nah, dan kita pun sekarang ini mengikuti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madakhari hafizahullah, Syekh Ubad dan Masyekh Ubaid dan yang lainnya hafizahullah masih hidup, itu bukan karena mereka, tapi karena mereka menunjukkan kepada kita jalan yang hak sebagaimana salafun salih. Nah, qala wa ulail madkurun, dan mereka yang disebutkan di sini, imma unasun minal munafiqin yudhhirunal iman, mungkin orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, wa yukhatibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal khitab, mereka berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembicaraan seperti ini, alladzi yuhimuna annahum aradu bihi khaira, yang mereka kira dengan perkataan tersebut mereka menginginkan kebaikan, ya, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, ini kata mereka, kami tidak menginginkan yang lain kecuali apa, kebaikan dan taufik, wa hum kadzaba, mereka dusta fidalik dalam masalah ini. Wa imma unasun min ahli alkitab, atau orang-orang ahli alkitab, alladzina idza sallamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengucapkan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata assalamu alayka ya Muhammad, ya'nu nadzalika almaut. Nah, wa alaihi wa alaikum. Jawab Rasulullah seperti itu. Nah, ini ya, tentang mereka dari awal, ya, baik itu yang termasuk yang tanah aja bil ismi wal unwan, ataupun dari ucapan-ucapan tersebut, salam-salam tersebut. Maka pertimbangkan, ya, tidak cukup ini dengan hanya dengan ilmu, ya. Ma khaba man mustasyara, ya, tidak ada ruginya orang itu yang bermusyawarah, ya, tidak akan kecewa. Ya, ada yang bisa dia tanyakan, akabir al-barakah ma'ala akabir ini, ya. Nah, subhanallah. Nah, ini mungkin kita cukup, insyaallah, kita lanjutkan pada kesempatan lain.